Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah di Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali bertemu, berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan acara kajian rutin kita setiap malam Ahad ini. Di dalam pembahasan kita fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Ya. Kita lanjutkan kajian kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, masih menerangkan kepada kita bapak-bapak ibu-ibu tentang keutamaan agama Islam dan keutamaan umat Islam, orang-orang yang mau memeluk agama Islam. Wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Darda, semoga Allah meridhoinya. Abu Darda ini adalah seorang sahabat yang terkenal dengan ahlul ibadah dan ahlul tafakkur, yang rajin ibadah dan rajin tafakkur. Tafakkur itu ya, berpikir menghayati kehidupan, menghayati, mencermati keadaan alam semesta. Ya, ini Abu Darda. Beliau berkata, ya habada, ya, sungguh menakjubkan dan mengherankan naumul aqyas, tidurnya ya, orang yang cerdas, orang yang pintar atau orang yang berilmu, ya, tidurnya, tidur orang yang berilmu, wa iftarihim, dan iftar, iftar itu makannya mereka, ya, orang tidur pakai ilmu itu artosipun, pakai aturan, pakai pedoman syariat, ya, tidur sari berdoa terlebih dahulu, tidur dengan berwudu terlebih dahulu, tidur dengan membaca ayat kursi dan aturan-aturan yang lain, sunnah-sunnah yang lain, makan dengan membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, ya, makan sesuai dengan aturan Islam. Kaifa yubaluna, itu bagaimana? Yubbal itu goben, goben itu menipu. Syahrul hamqa wa siyamuhu, bagaimana bisa menipu? Menipu di sini artinya bisa mengalahkan syahr, sahar itu apa, bergadangnya hamqa, orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu. Wasiyamu, dan mengalahkan puasa mereka. Ya. Orang yang berilmu itu tidur tetapi dengan aturan syariat. Itu bisa mengalahkan bergadangnya. Bergadang di sini bukan berarti ngobrol, tapi sholat maksudnya. Orang sholat malam, sholat tahajud, tetapi tanpa didasari dengan ilmu, itu bisa kalah dengan tidur orang yang berilmu. Ya, wonten tiang puasa, ya, puasa sunnah, puasa dawud. Okay. Puasa dawud itu berikut, sedinten puasa, sedinten boten. Okay. Orang-orang yang berpuasa tapi tanpa didasari ilmu, ini kalah dengan orang yang makan tidak berpuasa tapi makannya berdasarkan ilmu. Ya, ini ucapan Abu Darda. Bagaimana orang yang berilmu tentang syariat Islam itu tidurnya, makannya mereka itu bisa mengalahkan sholat dan puasanya orang-orang yang tidak berilmu. Walam ithqala dzarratin min burri, dan sungguh-sungguh ya, mithqala dzarrah artinya satu biji bur. Bur itu gandum ya, satu suatu yang sangat kecil, suatu amalan yang sangat kecil, ma'at taqwa, akan tetapi diiringi dengan takwa, wa yakin, dan diiringi dengan keyakinan, a'dham, ini lebih besar, wa afdal, lebih utama, wa arja, dan lebih menang. Ya, walaupun hanya amalan yang sedikit, lebih menang daripada min amtharil jibal, daripada amalan sebesar gunung. Ibadah min muhtarin, dari orang-orang yang muhtar. Muhtar itu merasa dirinya sudah banyak berbuat baik. Muhtar itu orang yang sombong, orang yang bangga, membanggakan amalannya. Ya, ini ucapan Abu Darda, nasihat kepada kita bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah. Bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, bahwa di dalam Islam niku yang menjadi ukuran bukan banyaknya amalan. Jadi mboten akeh banyaknya amalan itu bukan. Kita di dalam syariat Islam itu tidak diperintahkan untuk banyak-banyakan amalan, tidak. Tetapi yang diperintahkan adalah untuk memperbaiki amal, walaupun sedikit tetapi berkualitas baik. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, kita hidup di dunia itu, liyabluwakum, dalam rangka untuk menguji kita, ayyukum ahsanu amala, sinten tiyang ingkang ahsanu amala, yang paling bagus, paling baik amalannya. Ini bukan yang paling banyak, tapi yang paling bagus, paling baik. Baik amalan itu pripun? Caranya bagaimana? Caranya harus didasari dengan ikhlas dan juga dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan semua itu bisa kita dapatkan. Bagaimana kita bisa ikhlas, bagaimana kita bisa amalan kita itu sesuai dengan sunnah, dengan ilmu. Aqiyas, aqiyas itu dengan kecerdasan. Ya, ini aqiyas tadi Abu Darda mengatakan orang yang cerdas, cerdas itu didasari dengan ilmu. Ikhlas itu bisa didapatkan dengan ilmu. Kita belajar pripun tata cara sholat yang benar itu dengan belajar berilmu. Cara puasa yang benar, cara berwudu yang benar dengan belajar. Dengan belajar ini, dengan belajar mempelajari akidah, ya, akidah Allah itu di mana, Allah itu seperti apa, maksudnya Allah itu bagaimana mulianya, maka kita akan ikhlas, ya, bahwa amalan itu harus ditujukan kepada Allah saja dengan belajar. Ini dengan ilmu juga, bagaimana sesuai dengan sunnah Nabi, semuanya dengan ilmu. Ini yang pertama. Amalan yang didasari dengan ilmu walaupun sedikit itu bisa mengalahkan amalan yang banyak tetapi tanpa didasari dengan ilmu. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa amal yang kita kerjakan itu harus didasari dengan takwa dan yakin. Takwa itu artosipun di sini maksudnya adalah khauf. Takwa di sini artinya rasa takut. Amalan yang kita kerjakan, amalan yang telah kita lakukan, semuanya itu harus didasari atau diiringi dengan rasa takut. Kalau amalan kita itu tidak diterima, dan jangan sampai amalan yang sudah kita lakukan itu menjadikan kita itu sombong dan menjadikan kita itu berbangga. Saya sudah naik haji, saya sudah berinfak bangun masjid. Ya, jangan merasa bangga dengan amalan. Ini nanti bisa menghapus atau bisa menghilangkan pahala. Yang benar adalah amalan yang kita lakukan semakin banyak itu harus semakin menjadikan kita itu takut kepada Allah, takut kalau tidak diterima. Ya, la mithqala dzarratin min burrin ma'at taqwa. Satu amalan yang sedikit tetapi didasari dengan takut, rasa khawatir, yakin dan juga harapan, ya, berharap agar diterima dan khawatir tidak diterima. Ya. Ini lebih utama daripada amalan yang besar tapi membuat orang itu mukhtari, berbangga. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina," dalam surat Mu'minun ayat ke-60. "Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Ya, Allah memuji orang-orang yang alladzina yu'tuna, orang-orang yang memberikan ma ataw, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Artinya orang-orang yang beramal kebaikan banyak, sholat, puasa, infak, sedekah, wa qulubuhum wajilatun, dengan hati yang wajilah. Wajilah itu artinya gemetar, takut, ya, apakah amalan saya diterima, apakah amalan saya itu sampai kepada Allah. Seperti itu hatinya itu bukan membuat dia itu sombong. Ya, saya sudah seperti ini, saya sudah berbuat ini, tidak seperti ini. Tetapi khawatir, amalan itu harus disertai kekhawatiran, tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima amalan dari orang yang bertakwa. Apakah kita sudah bertakwa atau belum? Belum tentu. Ya, di dalam ayat yang lain, ya, lan layyanallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, Allah pada waktu menceritakan tentang hewan kurban, ya, pada waktu Idul Adha itu, ya. Lan layyanallaha, tidak sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya atau darahnya. Ya, tidak sampai kepada Allah dagingnya atau darahnya, tapi yang sampai kepada Allah itu takwa, takwa dari orang yang berkorban. Ya, bukan nyembelih sapinya berapa kilo, bukan banyak-banyakan, bukan. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Ya, ini apa, Bapak-bapak, menunjukkan keutamaan agama Islam, bahwa agama Islam, orang yang memeluk Islam, orang yang mengikuti ajaran Islam yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka amalannya itu akan diterima walaupun sedikit, walaupun sedikit, tetapi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilipat gandakan dan mengalahkan amalan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Islam dengan benar. Ya, ada orang beramal tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam, puasanya banyak, sholatnya banyak, tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dikalahkan oleh orang-orang yang beramal sedikit tetapi sesuai dengan syariat Islam. Ya, ini keutamaan agama Islam, keutamaan orang-orang yang mengikuti syariat Islam yang benar. Ya, selesai pembahasan tentang fadlul Islam, keutamaan agama Islam dan keutamaan umat Islam. Kesimpulannya apa, Bapak-bapak? Dari berapa pertemuan? 1, 2, 3, ya, 3 pertemuan yang telah lalu, kita simpulkan keistimewaan dan keutamaan Islam itu diantaranya yang pertama adalah mudhafatul ujub, pelipat gandaan pahala. Ya, bahwa di dalam ajaran Islam amalan yang dilakukan oleh umat Islam itu sedikit, ringan, tetapi pahalanya dilipat gandakan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ya. Kemudian yang kedua, suhulatul din, kemudahan di dalam syariat Islam. Dalam agama kita itu mudah, sholatnya mudah, puasanya mudah, ibadah-ibadahnya mudah, tidak seperti ibadah-ibadah umat-umat zaman dahulu. Ya. Kemudian juga ikhtisasuha biyaumil Jum'ah. Umat Islam itu punya hari raya, hari Jum'at, yang merupakan hari yang paling istimewa, hari yang paling utama. Dan juga umat Islam adalah umat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dan yang pertama kali akan masuk surga. Tidak boleh umat-umat yang lain masuk surga kecuali setelah kita, umat Islam, masuk surga terlebih dahulu. Ya, dan yang lain-lainnya. Kita lanjutkan bab yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Penulis mengatakan bab wujubil Islam, pembahasan tentang wajibnya untuk masuk di dalam agama Islam. Ya. Ini bab yang kedua. Penulis ingin menerangkan kepada kita, setelah dijelaskan tentang keistimewaan agama Islam itu seperti ini, seperti itu, bagaimana keunggulannya orang yang mau memeluk agama Islam akan mendapatkan ini, mendapatkan itu dijelaskan. Maka di dalam bab yang kedua ini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan-keutamaan yang telah lalu itu bukan berarti ikhtiar. Ikhtiar itu bebas untuk memilihnya. Ini Islam itu bagus, ya, tetapi saya gak mau masuk Islam, itu terserah saya. Tidak seperti itu. Penulis ingin menerangkan bahwa Islam itu agama yang terbagus dan wajib bagi semua manusia untuk memeluk agama Islam. Bukan dibebaskan untuk memilih. Boleh memilih agama bebas itu tidak seperti itu. Tapi wajib untuk memeluk agama Islam. Itu hukumnya wajib. Setelah apa? Setelah diutusnya Rasulullah SAW, semua manusia itu wajib untuk memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tidak boleh, tidak boleh seseorang mengatakan saya tetap mengikuti ajarannya Nabi Isa, karena Nabi Isa itu juga seorang nabi. Saya ikut ajaran agamanya Nabi Isa, agama Nasor. Atau saya ikut ajarannya Nabi Musa, agama Yahudi, karena Nabi Musa juga seorang nabi. Saya memilih agama Yahudi. Ini tidak boleh. Wajib bagi semua umat Islam, semua manusia untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah, tidaklah seseorang dari manusia, dari umat manusia, Yahudiyun, dia orang Yahudi, au Nasraniyun, atau orang Nasoro, atau agama-agama yang lain." Ya, kalau ada orang itu pernah mendengar dan mengetahui adanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang mengajarkan agama, "Tsumma yamutu," kemudian orang tadi yang mendengar, pernah mendengar Rasulullah, kemudian dia yamutu, mati, "Walam yu'min billadhi ursiltu bihi," dan tidak mau menerima dengan ajaran yang aku bawa, dengan ajarannya Rasulullah SAW. Mendengar tetapi tidak mau menerima, mengikuti ajaran Rasulullah sampai mati, "Illa kana min ashabina," kecuali pasti dia akan menjadi penduduk neraka. Ya, tidak boleh seseorang itu tetap mempertahankan agamanya zaman dahulu, orang Nasara atau orang Yahudi, walaupun ia membawa memang nabi. Tapi setelah Rasulullah, Nabi Muhammad diutus, harus semuanya itu ikut Rasulullah SAW. Bahkan nanti Nabi Isa, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa niku sakniki dereng sedo, belum mati, tetapi Nabi Isa itu Allah angkat di atas langit. Nanti sebelum hari kiamat, Nabi Isa itu akan turun ke bumi. Nanti Nabi Isa ini pun akan ikut agama Islam, akan ikut mengikuti, akan ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu nanti pada akhir zaman akan ikut ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini wajib. Tidak ada alasan bagi manusia itu tidak memeluk agama Islam. Itu pasti di neraka. Wa qauluhu ta'ala, kemudian beliau penulis menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan wajibnya memeluk agama Islam. Semua manusia harus masuk Islam. Surat Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi, dan barang siapa, man itu siapa saja, am semua, yabtaghi yang menginginkan, ghairul Islam selain agama Islam, dina sebagai agama, barang siapa orang yang memeluk selain agama Islam, agama Nasoro, Yahudi, Buddha, Hindu atau yang lain, falayyuk balaminhu, maka tidak akan diterima dari orang tersebut, tidak akan diterima agamanya oleh Allah, tidak diterima, tidak diterima amalannya. Orang Yahudi, orang Nasoro itu sembahyang boten sembahyang, ya, kata mereka ada ibadah. Orang Yahudi itu juga ibadah, orang Nasoro itu juga ibadah, orang Hindu, orang Buddha itu juga ibadah, juga membantu manusia. Kalau ada bencana alam, mereka ikut membantu. Ya. Tetapi Allah mengatakan la yuqbala minhu. Allah tidak akan menerima amalan mereka, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Walaupun banyak ibadah, walaupun banyak sosialnya, Allah tidak menerima. Wa huwa fil akhirati, dan orang-orang itu di dalam kehidupan akhirat nanti, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Rugi karena apa? Merasa dirinya ibadah di dunia, saya sembahyang, saya ibadah, saya membantu sesama, saya suka gotong royong, saya suka membantu orang sakit, tetapi tidak diterima oleh Allah, rugi. Sudah capek di dunia, tetapi di akhirat tidak ada balasannya. Ini rugi. Termasuk orang-orang yang rugi dan dimasukkan di dalam neraka jahanam. Ya. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita Allah yang menciptakan kita menerangkan wajib bagi semua manusia untuk masuk Islam. Ya, dan barang siapa yang tidak mau masuk Islam tidak akan diterima amalannya. Wa qauluhu ta'ala, kemudian ayat yang kedua di dalam surat Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina, sesungguhnya agama, indallahil Islam, di sisi Allah itu adalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya satu, agama Islam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua manusia wajib ikut ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu. Tidak ada lagi agama Nasara, ajarannya Nabi Isa. Tidak ada lagi agama Yahudi, ajaran Nabi Musa. Tidak ada. Yang ada hanya Islam saja. Ya, ini berita yang menunjukkan perintah. Kemudian yang ketiga di dalam surat Al-An'am ayat ke-153. Wa qaulullah ta'ala, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan sesungguhnya hadza ini Islam itu ya, ajaran Rasulullah itu sirati merupakan jalanku mustaqima yang lurus, fattabi'uhu maka ikutilah jalan yang lurus tadi, wa la tattabi'us subul dan jangan kalian mengikuti subul jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili kemudian kalian terpecah-pecah dari jalanku yang lurus tadi. Ya, qala Mujahid, berkata Imam Al-Mujahid, as-subul al-bid'ah al-bid'ah wasyubhat, jalan yang banyak itu maksudnya adalah bid'ah, bid'ah wasyubhat dan kerancuan-kerancuan. Ya, ini ayat yang terakhir ini surat Al-An'am menunjukkan kepada kita bahwa kita wajib mengikuti ajaran Rasulullah, ajaran Islam, dan juga wajib mengikuti sunnah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Setelah kita masuk Islam, di dalam Islam pun ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata di dalam Islam itu juga banyak aliran-aliran. Ya, maka aliran yang benar itu aliran sunnah, aliran sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini maksudnya. Dan menjauhi bid'ah, menjauhi ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, nanti kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya, yaitu setelah kita masuk Islam, ternyata di dalam Islam pun banyak jalan-jalan, ya, aliran-aliran. Maka aliran-aliran ini yang benar adalah aliran Al-Quran dan aliran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk dijauhi jalan-jalan bid'ah, bid'ah itu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi wasubhat dan kesamaran-kesamaran yang lain. Ya, ini bapak-bapak yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, monggo dipersilakan. Rentan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Isa alaihi salam itu tidak meninggal, ya, tidak meninggal, tetapi Allah angkat ke atas langit. Ya, berarti sekarang Nabi Isa itu berada di atas langit. Kemudian setelah Nabi Isa itu Allah angkat ke atas langit, itu berarti di muka bumi itu tidak ada nabi, tidak ada nabi sampai jarak yang lama, ya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu jaraknya sekitar 600 tahun, ya, jarak antara Nabi Isa diangkat dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 600 tahun, waktu yang sangat panjang, sehingga kehidupan manusia pada waktu itu sangatlah di dalam kegelapan ya, banyak kesesatan, banyak kekafiran ya, dan banyak kemaksiatan karena tidak ada nabi. Tidak ada nabi yang mengingatkan manusia. Ya. Jaraknya sekitar 600 tahun, Pak. Antara Nabi Isa diangkat dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah itu nanti pada akhir zaman Nabi Isa akan turun. Akan turun ya, Nabi Isa membunuh Dajjal, kemudian menghancurkan salib. Ya, nanti Nabi Isa akan turun ke bumi menghancurkan salib, membunuh babi. Nah, dan mengikuti syariat Islam, mengikuti ajaran Islam, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Wallahu taala. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.